السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, masih kita lanjutkan kajian kitab Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Sampai pada penghalang yang ketujuh, kalau tidak salah kemarin dikajinya di Bekasi ya. Hah? Jadi gimana? Diulang apa dilanjutkan? Nah, tapi memang belum selesai. Kemarin sudah kita bahas. Mungkin yang hadir di sana sudah mendapatkannya. Tentang al-muqallid yang dinamakan imma'ah. Pokoknya saya apa kata fulan. Yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang muqallid, seperti hewan yang dicocok hidungnya, diajak ke sana kemari dalam keadaan tidak tahu mau kemana, seperti kerbau yang dicocok hidungnya dan kemudian diseret kemanapun pemiliknya mau dalam keadaan kerbau itu tidak paham. Bahkan kalaupun diantarkan ke pejagalan untuk disembelih, dia gak tahu. Gak pernah nanya, Pak mau kemana. Gak pernah tahu. Maka sungguh sangat jeleknya sifat seperti ini kalau terjadi pada manusia. Taklid, membebek, ngikut orang lain, pokoknya saya ikut fulan. Ke kanan saya ke kanan, ke kiri saya ke kiri. Tidaklah aku kecuali min ghaziyatin. Idah tadah tadaitu, wa idah gawat gawait. Aku dari suku fulan, kalau mereka lurus, aku lurus. Mereka menyimpang, aku menyimpang. Ini na'udzubillah, ucapan-ucapan jahiliyah. Ucapan-ucapan ta'assub. Yang sudah kita nukil ucapan Abu Muhammad ibn Hazm wal muqallid radin an yughman aqlu, seorang yang muqallid itu ridha kalau akalnya enggak dipakai. Padahal seorang yang cerdas enggak ridha kalau akalnya dibiarkan nganggur. Qul bi na'azukum Allah. Disebutkan juga oleh Syekhul Islam rahimahullah, fa inna at-taqlid la yurith illa balada. Yang namanya taqlid tidak akan mewariskan kecuali al-balada, kebodohan, kedunguan. Sebab tidak pernah mau belajar. Kalau dia tanya, kenapa? Apa dalilnya? Maka dia belajar, mendapatkan ilmu. Tapi kalau dia taklid pokoknya, maka dia tidak pernah dapat ilmu. Maka la yurith illa al-balada, tidak mewariskan kecuali kebodohan, kedunguan. Demikian pula ucapan al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa inna man i'tada al-jarya ala aqwalin la yubali dalla 'alayha dalilun sahihun aw dha'if aw lam yadul yakhmud dihnuhu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, siapa yang terbiasa berjalan dengan apa kata orang, tidak pernah peduli apakah ada dalilnya yang sahih atau dhaif, apakah tidak ada, apakah ada hujjah, apakah ada dalil atau tidak, enggak pernah berpikir. Pokoknya i'tadal jarya ala aqwal, kebiasaan untuk ngikut orang lain tanpa bertanya dalil, tanpa bertanya hujjah. Kata beliau, yakhmud zihnuhu, akan beku pikirannya. Wala yanhab bitalabir ruqi, dan gak mau bangkit untuk mencari yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Walistizada fi quwwatil fikr wa dhihn, dan tidak mau pula naik, gak mau naik tingkat. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat pikirannya, semakin cerdas, gak mau. Tidak pernah dipakai. Maka kalau dijual otaknya paling laku. Iya, karena tidak pernah dipakai, masih lengkap, masih utuh. Kalau yang lain sudah dipakai sekian tera. Fataqlid a'zamu sawarif. Intinya yang kemarin kita bahas bahwa taqlid adalah a'zamu sawarif. Taqlid itu sebesar-besar penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Lianna sahibahu yaltazim qawla alimin yantasir lahu intasaran mutlaqan. Karena orangnya, muqallid, mengharuskan dirinya harus ikut apa kata si fulan, alim fulan, membela dengan mati-matian. Intasaran mutlaqan, pembelaan yang mutlak. Pokoknya guru saya tidak pernah salah. Qala al-wazir Ibn Hubayrah, min makayid syaitan, kata beliau, termasuk tipu daya syaitan, an yuqima awthanan fil ma'na. Di antara tipu daya syaitan adalah membuat berhala-berhala baru tetapi abstrak. Tu'bad min dunillah, diibadahi selain Allah. Misal an yatabayyan lahu al-haq fayaqul. Contohnya ketika dia dijelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan hujjah-hujjahnya, orang itu menjawab, hadza laisa madhhabuna, ini bukan madhab saya. Qala Allah taala kada wa kada, ini bukan madhab saya. Qala Rasulullah fi sahih al-Bukhari wa Muslim, ini bukan madhab saya. Taqlidan limu'azzamin indahu, karena taklid dengan orang besarnya. Qad qadamu 'ala al-haq, dia dahulukan di atas hak. Wazir Ibnu Hubairah menganggapnya itu seperti berhala. Saya beramal tidak beramal bukan karena ayat, bukan karena hadis, tapi karena fulan. Karena dia berkata pada saya begitu, ya begitu. Pokoknya apa kata fulan? Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Laisa 'inda aktsarin nasi siwa rusumun talaqawha an qaumin mu'azzamin 'indahum." Tidaklah kebanyakan manusia kecuali ngikut pada gambaran-gambaran yang sudah mereka terima dan sudah mereka pegang dari tokoh-tokoh yang mereka besarkan. Thumma li'ahsani dhannihim bihim. Kemudian karena prasangka baik mereka pada tokoh-tokohnya. Qad waqafu 'inda aqwalihim, maka mereka pun berhenti pada apa kata mereka. Walam yatajawazuha, tidak mau melampauinya, tidak mau melewatinya. Fasarat hijaban lahum, akhirnya menjadi penghalang bagi mereka. Ayya hijab, betul-betul hijab yang menghalangi mereka dari kebenaran. Berarti budaya-budaya taklid ini sudah sejak lama, di zaman Ibnu Qayyim juga sudah terjadi. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masyarakat awam, kebanyakan mereka hanya ngikut gambaran-gambaran yang sudah digambarkan oleh tokoh-tokohnya. Apakah benar atau salah, tidak tahu. Pokoknya gambaran itulah yang saya pegang. Kemudian prasangka baik. Masa mereka salah? Husnudzan, tidak mungkinlah mereka menyimpang. Qul inna a'udzubikumullah. Akhirnya tidak lagi terpakai hujjah yang terkandung dalam Quran dan Sunnah. Tidak lagi terpakai. Disampaikan ayat, ditolak ayat itu. Disampaikan hadis, ditolak hadis itu. Dengan alasan, ini sudah mazhab saya dan ini sudah saya pegang ab'anjad dari nenek moyang saya. Gambaran yang sudah digambarkan turun-temurun tidak pernah mau mereka pikirkan. Benarkah? Ada dalilnya kah? Rajih atau marju? Enggak pernah dipikirkan. Pokoknya itu yang saya pegang. Wala yujad alimun qauluhu kulluhu sawab. Padahal enggak ada seorang alim pun yang ucapannya semuanya benar. Tidak ada seorang alim pun yang ucapannya semuanya benar. Iya kan? Bagaimana kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Sama. Bahkan ada buku kecil yang mengkritik tentang hadis-hadis dhaif yang ada dalam kitab beliau. Rahimahullah. Untuk menunjukkan apa? Karena kita tidak taklid kepada Syekh Muhammad bin Wahhab, sebagaimana kita tidak taklid pula pada ulama-ulama yang lain. Maka tidak tepat dikatakan kita Wahhabi. Tidak bisa. Ada beberapa yang kalau ternyata hadis yang dhaif kita tolak. Sebagaimana ucapan siapapun, kata Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah, semua pendapat, semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan yang dikubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yujad alimun, tidak ada seorang alim pun yang ucapannya bisa diterima seluruhnya. Semuanya benar. Tidak ada. Bal kullun yu'khad min qawlihi wa yurad. Bisa diterima, bisa ditolak. Qala Syekhul Islam rahimahullah, laisa min syartis siddiq an yakuna qawluhu kulluhu sahihan. Tidaklah disyaratkan seorang yang siddiq, maka ucapannya semuanya benar. Wa amaluhu kulluhu sunnah. Dan ucapannya semuanya sunnah. Kalau kita katakan ucapannya semua benar dan perbuatannya semua sunnah, apa namanya itu? Ya kayak Rasulullah SAW. Idh kana yakunu bimanzilatin nabi. Kalau begitu, berarti kedudukannya seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ucapannya semuanya benar, la yantiqu anil hawa, yang amalan-amalannya semuanya sunnah, itu Rasulullah SAW. Kalau manusia-manusia yang lain tidak demikian. Tidak juga sahabat. Naam, tidak juga sahabat. Tapi kalau mereka sudah ijma', sudah sepakat, maka la tajtami' ummati 'alal dalalah. Kata Nabi, umatku tidak sepakat atas kesesatan. Maka jadi hujjah. Tetapi kalau ada zallah, ketergelinciran, kemudian berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi dalil, maka dalil yang lebih kuat. Sebagaimana ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Aqulu qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku ucapkan qala Rasulullah. Kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr, qala Umar. Marah beliau. Ketika beliau membawakan hadis Rasulullah, dibantah dengan tapi Umar, tapi Amirul Mukminin. Kata beliau, aqul qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr, qala Umar. Artinya tidak bisa. Mereka umat terbaik, generasi terbaik, tetapi tetap di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi yang bukan sahabat. Apalagi mereka-mereka yang bukan zamannya para imam-imam, apalagi tokoh-tokoh kita hari ini. Maka mereka semuanya manusia yang bisa tergelincir, bisa keliru, bisa alpa, bisa nisyan. Dan itulah yang dinamakan insan. Karena nisyan. Ada kekeliruan, ada kealpaan. Kembali kepada kita. Qal, berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, fal wajib ala kulli man ballagahu amru Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa arafahu an yubayyinahu lil ummah wa an yansaha lahum bi amrihim bittiba'i amrihi wa in khalafa dhalika ra'yin 'adzim min al ummah fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ahaqqu an yu'azzam wa yuqtada bihi min ra'yi mu'azzamin qad khalafa amrihi fi ba'd al asya' khata'an. Lihat ucapan Ibn Rajab rahimahullah, nulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, yang wajib bagi setiap orang yang sudah sampai kepadanya perintah Rasulullah, kalau dia sudah ketahui, sudah dia pahami, maka wajib menjelaskan kepada umat dan wajib menasihatkan pada umat untuk mengikuti dalil tadi, ucapan Rasulullah SAW. Wa ya'muruhum bittiba'i amrih, dan wajib pula memerintahkan manusia untuk mengikuti ucapan Rasulullah SAW. Walaupun kebetulan ucapan Rasulullah itu menyelisihi tokoh besar mereka, pendiri organisasi mereka, kebetulan menyelisihi tokoh masyarakat mereka. Fa inna amra Rasul, maka sesungguhnya perintah Rasul lebih berhak untuk diikuti. An yu'azzam, lebih berhak untuk diagungkan dan dihormati. Mereka marah karena menyelisihi ucapan tokohnya. Kenapa kalau menyelisihi ucapan tokoh kami? Seharusnya terbalik. Harusnya kalian marah. Kenapa kalian menyelisihi Nabi kami, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kan begitu. Apa ini ucapan Rasul? Ini hadisnya. Ini riwayatnya. Seorang mukmin yang memiliki iman akan menyatakan sami'na wa ta'na. Tetapi sahibu hawa akan menolak. Walaupun itu hadis. Itu hadis Wahabi. Walaupun itu ayat Wahabi. Ila akhirih. Kenapa? Terhalang oleh sawarif yang bernama at-taqlid. Terhalang oleh sawarif yang bernama taqlid. Qala fa inna amra Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahaqqu an yu'azzam wa yuqtada bihi. Perintah Rasulullah sallam lebih berhak untuk dimuliakan. Perintah Rasulullah sallam lebih berhak untuk diikuti daripada pendapat siapapun, pendapat tokoh yang diulamakan, karena beliau bisa salah walaupun tidak sengaja. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya. Dia meniatkan dengan ijtihadnya pengin berpegang dengan kebenaran. Tetapi ketika beliau melihat hadis ini dikira sahih, ternyata dhaif misalnya. Atau dikira tidak ada hadis, seperti yang sering terjadi pada Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Maka beliau berijtihad dengan ra'yunya. Dikira enggak ada hadis. Kalau ternyata kita dapati hadis, maka harus ditinggalkan ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita pada mereka, para ulama. Tetapi kalau beliau berijtihad, ternyata ijtihadnya keliru, bertentangan dengan hadis, maka alaika bihadis, atas kalian untuk berpegang dengan hadis Rasulullah. Bahkan Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah menyatakan, engkau kepada muridnya, a'lam bil hadis minni, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Maka kalau engkau dapati ucapanku menyelisih hadis yang sahih, fa akhbirni, habarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, aku akan rujuk hidupku dan matiku. Dan itu dinukil dalam banyak kitab, ucapan yang seperti itu, walaupun mungkin berbeda-beda lafadznya dalam riwayat-riwayat, tapi maknanya sama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada ucapanku yang menyelisih hadis sahih, maka pegang hadis sahih. Berarti saat itu aku dalam keadaan tidak sadar atau tidak tahu. Berarti aku dalam keadaan tidak tahu. Aku rujuk hidupku dan matiku. Mananya rujuk hidupku dan matiku, kalau sempat beliau rujuk ketika hidupnya, maka beliau akan cabut ucapannya. Kalau ternyata belum sempat, kemudian beliau wafat, maka kalian jangan ikuti. Karena beliau sudah menyatakan, hidupku dan matiku aku rujuk kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka para imam-imam ahli sunnah mengajarkan kaum muslimin untuk ngikut sunnah, bukan untuk taklid pada mereka. Semua para imam-imam madhab ataupun imam-imam yang tidak punya madhab, dalam keadaan mereka memiliki ilmu yang hampir sama. Jadi dikira ulama cuma 4. Imam-imam madhab saja. Tidak. Banyak imam-imam yang ilmunya kurang lebih. Tetapi istilah mereka, dayat dayatuhu talamiduhu. Tapi ilmunya tersia-siakan oleh murid-muridnya. Artinya tidak tercatat lengkap. Seperti Imam Tsauri dan yang seperti beliau. Kalau saja terkumpulkan, mungkin ada madhab Tsauri. Hanya saja tidak terjaga. Berbeda dengan madhab-madhab yang 4 tadi yang terjaga oleh murid-muridnya lengkap. Susunan madhab-madhab fikihnya, hadisnya, akidahnya lengkap. Bahkan mereka bikin madkhal, pintu masuk ke madhab-madhab tersebut. Pintu masuk itu mengajarkan istilah-istilah. Istilahnya Imam Syafi'i kalau berkata begini maknanya ini. Kalau berkata begitu maknanya itu. Istilahnya Imam Ahmad lain lagi. Istilahnya Imam Abu Hanifah lain lagi. Maka perlu madkhal, perlu pintu masuk. Ini khudibnina azab lengkap, Masya Allah. Majmu' syarah muhadzabnya An-Nawawi rahimahullah sekian puluh jilid. Merangkum sekian akwal dari madhab beliau, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Khamilina azakumullah, kembali kepada kitab. Sehingga kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, walaupun beliau madhab Hanbali, tapi beliau mengajarkan, bukan mengajarkan taklid pada Imam Ahmad, tapi mengajarkan kalau ada hadis yang sahih, perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka wajib untuk dipegang, diajarkan, disampaikan, dan mengajarkan kepada manusia untuk mengikuti hadis tersebut, walaupun menyelisihi tokohnya, walaupun kebetulan menyelisihi pendapat kiainya, Walaupun kebetulan menyalahi pendapat ustadznya. Maaf, ini hadis sahih. Dan ini akwal para ulama tentangnya. Artinya tafsirnya pun benar seperti itu. Qala al-'allamah Abdul Qadir Ibn Badran Ad-Dimashqi. Berkata al-'allamah Abdul Qadir Ibn Badran Ad-Dimashqi dalam bukunya Al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad. Lihat al-madkhal, pintu masuk untuk memahami madhab Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau di antara kalimat-kalimatnya, at-taqlidu yub'id 'anil haqq. Taqlid akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Wa yurawwij al-batil, dan membikin laku kebatilan-kebatilan. Taqlid akan menjauhkan dari kebenaran dan akan membikin laris kebatilan-kebatilan. Kebenaran semakin jauh, kebatilan semakin laku. Kenapa? Karena melalui seorang yang ditokohkan. Keluarnya melalui tokoh yang dibesarkan. Mereka taklid semua. Wah, kebatilan akan laris. Kalau pakai stempel, fulan, syekh, alim fulan yang berbicara, laris. Khamilina azakumullah, sedangkan kebenaran semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Tetapi kalau mereka-mereka dan masyarakat tidak terdidik dengan taklid, kalau masyarakat terbimbing dengan ilmu, dengan dalil, maka kebatilan enggak laku dan kebenaran semakin dekat. Kebatilan enggak laku. Ada aliran sesat masuk ke satu daerah, menyampaikan pendapat-pendapatnya di masjid. Anak kecil yang negur. Aina dalil, katanya. Mana dalilnya? Anu, lari dia. Enggak berani lagi datang ke situ. Kalau anak kecilnya saja sudah tak aina dalil, bagaimana bapak-bapak mereka? Aina dalil. Mana dalilnya yang kau katakan itu? Maka enggak laku. Aliran Syiah enggak laku. Aliran yang sesat enggak laku. Aliran Khawarij enggak laku. Kenapa? Masyarakatnya terbimbing untuk berilmu dan terbimbing dengan hujjah, dengan dalil. Tidak mau taklid. Selalu bertanya, aina dalil? Aina dalil? Tapi kalau dididik, jangan tanya dalil. Gak boleh tanya dalil. Ulama gak ngapusi. Gak mungkin bohongi. Kamu kalau dikasih resep sama dokter gak pernah tanya dalil. Dikasih nasihat sama ustadz minta dalil. Kalau kebetulan saat itu nasihatnya baik, alhamdulillah, tapi tetap terpatri di benak anak tersebut, atau di benak masyarakat, berarti gak boleh tanya dalil. Itu bahaya. Kebetulan engkau yang baik yang menasehati. Kalau besok-besok orang yang jelek yang menasehati, gak berani tanya dalil. Kenapa? Kiai fulan gak ngelarang saya untuk tanya-tanya dalil. Akhirnya besok berubah jadi Khawarij. Berubah jadi Syi'ir Rafidhi. Berubah jadi penyesat-penyesat umat. Gimana? Siapa tanggung jawab? Karena terdidik untuk taklid pokoknya. Apa kata fulan? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Sangat berbahaya. Jawab dengan ringkas misalnya. Kalau ternyata tingkatan orang yang bertanya ini masih pemula, ya cukup dikatakan dalam hadis sahih, dikatakan begini. Selesai. Kalau ternyata masih lebih tinggi dari itu, bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Fulan dalam kitabnya ini, Imam Fulan dalam kitabnya ini, dan dikatakan demikian-demikian, rawi-rawinya demikian, kan begitu. Agar dia yakin ternyata ada dalil yang disahihkan oleh para imam-imam ahlul hadis. Lebih rinci lagi, karena talibul ilm yang tanya, mari kita buka kitabnya. Kita baca bersama-sama. Besok hadir. Kita akan baca kitabnya. Kan begitu. Ini mendidik orang, masyarakat untuk berjalan dengan ilmu, dengan dalil, dengan qallah qalar rasul, dengan hujjah. Wal ba'd idza takallamta ma'ahu wa arshadtahu ila khilafi qawlihi wa nabbahtahu ila ma'khadil hukmi badaraka biqawlihi anta alam amil imamun fulani. Sebagian manusia, ketika kau ajak bicara dia, ketika kau bimbing dia, ketika kau ajari dia sesuatu yang menyelisihi ucapan tokohnya, dan kau tegur dia dengan hukum, dengan dalil, apa jawabnya? Anta a'lam am fulan. Engkau yang lebih alim atau imam fulan? Engkau yang lebih tahu atau imam fulan? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ini klasik. Jawaban-jawaban seperti ini, klasik. Kalau kita jawab kita lebih alim, ya tidak mungkin. Kita jauh di bawah mereka, para imam-imam, iya kan? Tetapi kalau kita jawab dengan datar, ya dia lebih alim dari kita. Makanya, saya ikut dia, bukan ikut kamu. Loh sebentar. Saya membawakan qaul Allah dan qaul Rasul. Hadis. Kebetulan beliau, al-imam rahimahullah, sebutkan saya sebagai contoh, ketika Abu Hanifah menyatakan bahwa seseorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, sebagaimana dia boleh berdagang dan berjual beli. Karena secara kias, akad nikah dengan akad jual beli sama bentuknya. Ini kiasan. Sedangkan kamu dan kita semuanya mendapatkan hadis sahih dari Nabi SAW. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwali. Wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Sampai tiga kali dan dua saksi. Mana yang kalian pegang? Hah? Hadis atau ucapan beliau? Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ketika ditegur ada hadis, jawabannya anta a'lamu am Abu Hanifah rahimahullah. Ya, jangan bandingkan saya dengan Abu Hanifah, bandingkan ucapan Rasul dengan ucapan manusia, kan begitu. Bandingannya apa yang dikatakan tadi hadis. La nikaha illa biwaliin. Bahaya sekali kalau sampai masyarakat memegang pendapat yang salah bahwa wanita boleh menikahkan dirinya. Waduh. Bahaya. Para pelacur jadi fuqaha. Hah? Saya menikahkan diri saya kepadamu dengan mahar sekian. Mau? Ya. Saya terima nikahnya. Nikah. Semua. Rasulullah salam al-afiyah. Semakin semarak LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Adapun beliau beristihad rahimahullah. Benar dapat dua. Salah dapat satu. Dan saat itu tidak mudah mencari hadis. Dan dikatakan oleh para ulama yang memberikan uzur kepada beliau bahwa yang datang kepada beliau dari hadis-hadis itu sangat sedikit. Ya, kepada Abu Hanifah rahimahullah. Sehingga beliau banyak berijtihad dengan ra'yu. Bahkan terkenal madrasahnya Madrasatul Ra'i. Madrasah ra'yu. Dengan pendapat-pendapat, dengan ijtihad beliau. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wa idza qila li hadzal mustahdi al mustarshid anta a'lam am al imam al fulani. Kalau dikatakan kepada orang yang membimbing atau kepada orang yang meminta bimbingan, anta a'lam am al imam al fulani. Kanat hadhihi mu'aradah fasidah. Sesungguhnya ini adalah bantahan yang salah. Kamu apa imam fulan yang lebih alim? Sesungguhnya itu adalah bantahan yang salah, kata beliau. Li'anna al-imam al-fulani qad khalafahu fi hadhihi al-mas'alah min man huwa nadhiruhu min al-a'immah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, karena imam fulan tadi dalam masalah ini tadi yang beliau merujuk pendapatnya menyelisihi imam-imam lain. Maka jangan bandingkan dengan saya. Bandingkan dengan imam yang lain. Abu Hanifah a'lam amim al-imam syafi'i. Kan begitu. Kalau mau dibanding-bandingkan. Tapi sungguhnya bukan itu. Hujjah. Hujjah pada dalil. Siapa yang membawa dalil? Imam fulan atau Imam Allan? Khonibina jazakumullah alhamdulillah. Kita mendapatkan dari para imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, rahimahumullah, semua menyatakan wajib. Harus, bahkan termasuk rukun nikah itu harus ada wali. Harus ada saksi. Mahar ada ijab qabul. Khonibina jazakumullah kaum muslimin yang zahir mati. Jadi kalau kita katakan engkau keliru, salah. Ini kan mazhabnya Hanafi. Anta alamu am imam fulan. Tamu jawab, saya bukan dari diri saya sendiri. Saya dari para imam-imam lain yang setingkat dengan Abu Hanifah. Kan begitu. Sama juga kalau ternyata Imam Ahmad yang tergelincir. Menyatakan misalnya, boleh bersumpah atas nama Nabi. Apa kita ikut taklid karena kita Hambali misalnya? Tidak. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pendapat yang keliru, yang salah. Ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni beliau. A'anta alam amil imami Ahmad, engkau lebih alim atau Imam Ahmad? Apa jawabnya? Sama jawabnya, bukan dari saya sendiri. Saya membaca ucapan imam-imam lain yang juga setingkat dengan beliau rahimahullah. Demikian pula kalau terjadi pada Imam Malik, demikian pula kalau terjadi pada Imam Syafi'i, demikian pula kalau terjadi pada Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula kalau terjadi pada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sama. Kita akan jawab dengan kalimat yang sama. Dan tidak boleh dibantah dengan kalimat, a anta alamu am imam fulan. Jangan. Karena kita tidak mungkin mengetahui dalil-dalil tadi kecuali dari imam-imam Ahlus Sunnah juga. Yang setingkat atau bahkan lebih alim dari dia. Barakallahu fikum. Sehingga at-taqlid akan menutup pintu ilmu. Tetapi ketika kita terbimbing untuk mencari dalil, mencari hujjah, kita akan terbimbing dengan ilmu. Dan akan terbuka pintu kebenaran. Dan akan jauh kebatilan-kebatilan. Enggak akan laku, enggak akan bisa masuk. Karena masyarakat sudah terbimbing dengan ilmu. Tidak akan sembarangan orang berbicara. Kecuali harus membawa dalil-dalil. Qala. Kata beliau masih kata ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Karena imam tadi qad khalafahu fi hadhil mas'alah. Dalam masalah tertentu telah menyelisihi imam-imam yang lain. Nadhir min a'immah ila nisbat Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Bahkan menyelisihi pendapat imam yang lebih tinggi. Bahkan para sahabat Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Mas'ud. Wa Ubay wa Mu'ad wa nahwuhu min al-a'immah wa ghairihim. Dan lain-lainnya dari para imam-imam sejak sahabat dan tabi'in. Diikuti para tabi'it tabi'in. Diikuti oleh para imam-imam ahlu sunnah ajma'in. Fakama anna ha'ulai sahaba ba'duhum li ba'din akuffa. Sebagaimana para sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Mereka akuffa, sekufu, setingkat. Kadang yang ini menyelisihi yang itu menyelisihi yang ini. Fi mawaridin niza' dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Alhamdulillah. Sebagian besarnya sepakat mereka. Tapi ada sebagian kecil yang mereka berbeda pendapat. Baik. Bagaimana sikap kita? Taklid dengan yang ini berarti kamu meninggalkan yang itu. Taklid dengan yang itu berarti kamu meninggalkan yang ini. Padahal mereka semua ummah yang terbaik. Mereka semua generasi terbaik. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dikatakan radhiyallahu anhum. Bagaimana? Apakah harus taklid pada salah seorang mereka? Karena kita tahu mereka akuffa, sekufu. Maka kita lihat pendapatnya sahabat fulan dan sahabat fulan yang berbeda tadi. Mana yang lebih tinggi hujahnya? Mana yang lebih kuat hujahnya? Ketika Amirul Mukminin melarang. Siapa yang haji? Haji saja. Jangan umrah. Siapa yang umrah? Umrah saja. Jangan haji. Dipisahkan umrah dengan haji. Ternyata berbeda pendapat. Ibn Abbas menyatakan Rasulullah SAW menyatakan sunnah. Untuk bahkan mengatakan wajib. Siapa yang kalian meniatkan haji, rubah. Jadikan sebagai umrah. Baru kemudian tahallul, menunggu sampai hari tarwiyah, kemudian haji. Apa itu haji apa? Tamattu. Sehingga sampai dikatakan wajib. Kebijakan Amirul Mukminin karena menginginkan keramaian di haram. Dan itu memiliki sisi pendalilan sendiri. Dan masyarakat masih sedikit ketika itu. Tetapi dengan ucapan Ibn Abbas membawa dalil, ada yang membantah. Tapi bukankah Amirul Mukminin? Tapi bukankah? Apa jawaban beliau? Akhsha an tanazzala alaikum hijara minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya katakan qala Rasulullah. Kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun azab dari langit. Baik, kita cari yang rajih yang lebih mendekati dalil. Dan pula a'immah, sesama a'immah, akufa. Mereka sekufu. Kalau ternyata Imam Fulan menyelisihi Imam Allan, mazhab yang ini menyelisihi mazhab yang itu, bagaimana? Kamu taklid dengan yang ini berarti meninggalkan ulama yang itu. Taklid dengan yang itu meninggalkan ulama yang ini. Bagaimana kira-kira? Kita lihat apa alasan masing-masing. Apa dalil wa ta'lil? Apa dalilnya? Apa ta'lilnya? Apa alasannya? Kalau disebutkan dalilnya, alasannya kokoh, kuat. Sedangkan yang ini misalnya dalam keadaan belum sampai ayat dalil itu. Atau belum sampai hadis itu. Maka tentunya yang membawa dalil lebih kuat. Tidak peduli. Apakah itu kebetulan madhab kita ataupun bukan madhab kita. Apakah kebetulan itu madhab mayoritas kita ataupun kebetulan bukan madhab mayoritas kita. Iya kan? Yang penting ada hujjah dalil yang lebih kuat. Karena inti ittiba kita kepada Rasulullah SAW. Karena inti ikutan kita kepada Rasul. Bukan kepada Fulan ataupun Allan. Wa'idha tanaza'u fi syai' maka kalau berselisih pada sesuatu masalah, farudduhu ilallahi wal rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu perintah dalam Al-Quran. Bukan kalau berselisih, pegang madhabu kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian. Pokoknya saya Hambali. Pokoknya saya Syafi'i. Pokoknya saya Wahabi. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul. Kata Allah, "Idza tanaza'tum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau kalian berselisih dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Berarti kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in kana ba'dhuhum qad yakunu a'lam fi mawdhi'in akhar, walaupun bisa jadi ulama yang satu lebih alim dari yang satu dalam masalah lain. Tetapi dalam masalah itu beliau pendapatnya lemah. Hujahnya tidak kuat. Yang ini kuat. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Ini alim. Wa hadza a'lam. Ini ulama, ini lebih alim. Dalam satu masalah ulama tadi menyelisih yang lebih alim tadi. Ternyata yang lebih alim dari tadi dalam keadaan dia khilaf atau menyelisih sesuatu riwayat yang sahih yang dia waktu itu tidak tahu atau tidak ingat itu atau ada kasus-kasus lain yang wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan beliau ma'zur, mendapatkan uzur dari Allah, maka saat itu kita berpegang dengan yang membawa dalil. Walaupun dalam masalah lain, kita pegang ulama yang lebih alim tadi. Karena memang hampir semua pendapat beliau hak. Kecuali masalah itu, keliru beliau. Dan itu mungkin selama dia bukan Rasul. Iya kan? Adapun Rasul tidak mungkin salah. la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Demikian pula berkata Al-Allamah Al-Muallimi dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Kubra, wa'alam anna Allah Ta'ala qad yuqi' ba'dul mukhlisin fi syai'in minal khata'i ibtila'an li ghairi. Subhanallah. Ucapan yang sangat bagus sekali, mengingatkan kita pada satu masalah. Kata beliau, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menakdirkan pada sebagian orang yang mukhlisin, orang yang mukhlis masya Allah, saleh, Allah takdirkan dia keliru. Sebagai ibtilaan li ghairi, sebagai ujian untuk manusia yang lain. Kalau orangnya jelek, sahibu hawa, pencari harta dunia, dakwahnya untuk cari kedudukan, cari harta, mereka keliru, mereka salah, biasa. Karena memang menjual agama. Iya kan? Dan masyarakat yang mukhlisin gak akan ikut dia. Kenapa? Tahu. Ini bukan ulama. Ini hanya pedagang jual fatwa. Itu sudah masyarakat paham. Tapi Allah takdirkan yang keliru bukan mereka. Satu orang yang saleh, mukhlis, alim, tiba-tiba tergelincir. Ujian. Ibtilaan. Sebagai ujian li ghairihi. Ayattabi'una al-haqqa wa yad'una qawlah am yaghtarruna bifadlihi wa jalalatih. Ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kalian tetap berpegang dengan kebenaran atau lebih memilih ucapan salah dari orang yang dimuliakan, orang yang saleh, orang yang mukmin, bahkan wali min awliya'illah, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadibna hazakumullah. Adapun beliaunya rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah rahmati dia, semoga Allah ampuni dia. Kekeliruannya, ijtihadnya insyaallah Allah ampuni. Bahkan ijtihadnya dapat pahala. Tetapi kita yang sudah tahu ini hak, ini batil dengan dalil-dalil. Kita yang sudah tahu apa yang diucapkan orang yang saleh, mukmin, mukhlis tadi, yang taqi, masyaallah, keliru. Sedangkan ayat dan hadis jelas. Bagaimana? Mau pilih mana? Apakah memilih kebenaran yang ada dalam qaul Allah, qaul Rasul, atau lebih tertipu dengan ucapan orang besar, dengan kesolehannya, dengan keikhlasannya, kemudian kita terbawa. Wah, gak mungkin beliau keliru. Gak mungkin. Dia saleh, mukhlis, wali. Saya lihat ibadahnya, saya lihat akhlaknya, saya lihat begini, orang ini gak mungkin salah. Hati-hati, kamu sudah salah menilai. Kenapa? Karena manusia, selama dia manusia, bisa saja tergelincir. Tetapi Al-Quran dan Sunnah gak mungkin salah. Khamilina azakumullah. Ini ujian yang kadang-kadang Allah takdirkan pada hamba-hambanya. Walakin man ittaba'ahu mughtarran bi'azamatihi bidun iltifat ila al-hujaj al-haqiqiyyah min kitabillah wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala yakunu ma'dzuran. Adapun huwa ma'dzur, beliau mendapatkan uzur, bal ma'jurun lijtihadi, bahkan mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Wa qasduhu khair, niatnya baik. Wa'adamu taqsirih, dan tidak kurang beliau berijtihad, bersungguh-sungguh mengkaji kitab wa sunnah. Walakin man ittaba'ahu mughtarran bi'azamatihi, tetapi siapa yang mengikutinya, taklid kepadanya, tertipu dengan keagungannya, kesolehannya, kemudian tidak mau melihat dalil, tidak mau melihat hujjah yang hakikiyah dari kitab dan sunnah, maka orang ini tidak mendapat udzur. Kenapa? Karena tahu. Ya walaupun itu ayat tapi saya enggak mau ikut. Kenapa? Ini orang soleh, saya ikut dia ajalah. Ini hadis memang sahih, tapi saya enggak mau pegang ini. Kenapa? Ini bertentangan dengan fulan, itu imam soleh. mu'min taqi, waliyun min awliyaillah. Bal huwa ala khatarin 'adzim. Maka orang seperti ini dalam bahaya besar. Dalam bahaya besar. Walamma dhahabat ummul mu'minin Aisyah ila al-Basrah. Ketika ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha pergi ke Basrah. Qabla waq'atil Jamal, sebelum kejadian perang Jamal. Atba'aha Amirul Mukminin Ali. Aisyah diikuti oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Diikuti oleh Ammar bin Yasir. Untuk apa? Liyansahan nas, untuk menasihati manusia. Menasihati manusia. Jangan terbawa fitnah. Fakana min kalami Ammar li ahli al-Basrah. Perhatikan ucapan Ammar kepada penduduk Basrah ketika datang Aisyah. Wallahi innaha la zaujatu nabiyikum. Ketahuilah wahai penduduk Basrah bahwa dia adalah istri dari Rasul kalian di dunia dan di akhirat. Sungguh demi Allah, dia istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah menguji kalian. Menguji kalian dengan kejadian ini. Maka jangan turuti dia. Jangan ikuti dia. Latikhanu bin a'azakumullah. Menasehati agar jangan terbawa fitnah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berisihat. Menganggap ini perlu diselesaikan. Dan perlu saya turun tangan. Taib. Maka terjadi ketegangan. Apa nasihat Ammar bin Yasir? Tidak kemudian mencaci maki Aisyah. Tidak pula kemudian taklid pada Aisyah. Tidak. Karena tetap saja beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Aisyah istri Rasul di dunia dan akhirat. Tapi beliau manusia. Maka kata Ammar bin Yasir, demi Allah, beliau ini istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Jangan ditentang itu. Tapi kadang Allah menguji kalian dengan ketergelinciran seorang yang mulia. Jangan ikuti dia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ucapan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu menunjukkan bahwa sikap mereka para sahabat benar-benar tengah. Tidak ghulu, tidak pula tafriyat. Tidak ifrat, tidak tafriyat. Tidak berlebih-lebihan mengkultuskan. Dia tidak pernah salah, dia tidak pernah keliru. Tidak pula kemudian mencaci makinya seperti Syiah Rafidhah. Maka kata Ammar di akhirnya, ibtalakumullah biha liya'lam iyyahu tuti'un amhi. Allah ingin menguji kalian dengannya, dengan orang mulia ini, istri Rasulullah SAW. Apakah kalian mentaati Allah atau mentaati dia? Khamilina azakumullah. Kau muslim yang saya hormati. Wa min a'zamil amtilah fi hadzal ma'na. Dan termasuk contoh besar pula adalah kejadian mutalabat Fatimah. Tuntutan Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha menuntut mirathiha min abiha, menuntut warisan dari bapaknya, dari Rasulullah SAW. Wa hadha ibtila'un 'adzim. Ini ujian berat, ujian yang sangat berat. Nabi menyatakan bahwa Nabi tidak mewariskan semua apa yang tinggalkannya adalah sedekah. Kemudian anaknya menuntut. Ini ujian berat. Kenapa? Diuji oleh Allah. Apakah lebih mentaati Rasulullah atau mentaati orang mulia anaknya Rasulullah SAW? Hadza ibtila'un 'adzimun lis-Siddiq. Ini ujian berat bagi Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tsabbatahu Allahu fihi, dan Allah kokohkan Abu Bakar di atas sunnah. Mengatakan dengan jujur, dengan apa adanya. bahwa Rasulullah SAW, bapakmu mengatakan begini, begini, begini. Khamilina azakumullah. Walaysa ma'na hadha. An yastaqilla talib al-ilm binafsihi fin nazar bin nusus. Hati-hati. Jangan salah paham. Bukan bermakna talibul ilmi mencari sendiri dari Quran wa sunnah. Tanpa bimbingan para ulama. Hati-hati. Ini beberapa bantahan mereka-mereka berkata, kalian jangan baca Quran, jangan baca dari sunnah langsung. Kalian gak bisa memahami, gak bisa menyimpulkan hukum. Kalian-kalian, ini ada benarnya. Allah yahdihi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kenapa ada benarnya? Kadang kita tidak tahu tentang istimbat hukumnya. Kadang kita tidak tahu am dari khasnya. Kadang kita tidak tahu mutlak dan muqayyadnya. Kadang tidak tahu bagaimana kita menyimpulkan ayat demi ayat. Buka Quran, bunuhlah mereka. Tokoh-tokoh kafir, langsung keluar rumah bunuhi mereka. Iya kan? Nggak paham dia. Ini kapan? Seperti apa? Kafir yang bagaimana? Sehingga barakallahu fikum. Yang kita maksud dari tadi hadis bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat yang sudah dipahami para ulama dengan benar. Artinya alim yang ini keliru menyelisihi hadis dan ayat yang sudah dipahami oleh ulama yang lain. Begitu. Bukan maknanya yastaqillu talibul ilmi binafsih. Bukan maknanya seorang pencari ilmu lancang membahas sendiri. Wanadhar bin nusus, melihat dalil-dalil, kama yaf'aluhul ba'd, sebagaimana dilakukan oleh sebagian anak-anak muda. Buka terjemah cerita, buka terjemah cerita. Saya pernah, pengalaman pahit, jangan ditiru. Masih semangat cari ilmu. Saya ngaji di sekian banyak tempat. Di Jakarta sini, waktu saya masih kuliah. Ngaji ke sana, ngaji ke sini, ngaji ke situ. Ada satu kajian di kampung Melayu kecil, bukannya kitab terjemah, tapi isinya kerasnya bukan main. Kafir, tagut, halal darahnya. Kafir, tagut, halal darahnya. Ila akhir. Padahal pakai terjemah-terjemah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka kafir, halal darahnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tagut, harus kita gulingkan dia. Itu isinya. Baru sekali pertemuan atau dua kali. Yang ketiga, saya datang ke situ, sepi. Tanya tetangga, oh ditangkap polisi kemarin. Khamilin azakumullah. Asyahid, yang menjadi syahid bagi kita adalah, dia tidak bawa kitab tafsir apapun. Jangankan tafsir, bahasa Arab dia gak bisa, dia pakai terjemahan. Tetapi na'udzubillah, menafsirkan dengan seenaknya, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa, menghalalkan darah mereka, menghalalkan khuruj alal hukam. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan berbagai macam sebab-sebab. Apa di antara sebabnya? Hah? Sebabnya adalah masya Allah jasanya polisi menangkap dia. Nah, bubar kajiannya. Khamilina azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Maka yang kita jelaskan dari tadi, jangan taklid, jangan taklid, jangan taklid, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu dari para ulama. Hasala lahum bisababi dhalik minasyudhudh. Kalau anak-anak muda membuka Al-Quran, membaca sendiri tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan tafsir-tafsir para ulama, terjadi berbagai macam keanehan-keanehan. Syudhudh. Demikian pula ketika mereka mengkaji sunnah-sunnah, terjadi syudhudh, keanehan-keanehan. Dari mana? Dari Quran. Yang mana kita gak pernah tahu, para ulama juga gak pernah tahu. Dari mana kamu dapatkan? Bahwa seorang suami tidak boleh menjemahi istrinya ceramah hamil 9 bulan. Kasihan sekali para suami. Istri gak boleh dijemahi selama 9 bulan, sampai lahir. Dari mana? Kok ada syarat begini? Semua madhab enggak ada yang mengajarkan begitu. La madhab Syafi'i, wala Hambali, wala Maliki, wala Hanafi. Enggak ada yang berpendapat seperti itu. Ada di kitab Ustaz. Saya baca. Mana? Ternyata dibuka kitabnya. Babnya sudah kelihatan. Bab membeli budak. Kalau membeli budak dalam keadaan dia tidak hamil, maka dibiarkan sampai satu kali haid. Kalau dia hamil, tunggu sampai lahir. Tidak boleh dijimai. Ini lain babnya. Ini beda, babnya juga beda. Wawur-wur. Ada lagi, syahid lagi anak-anak muda. Sholat, kata orang Malang, delosor. Sujudnya panjang banget. Ini aneh lagi, dari mana lagi kalian? Mau ini dari kitab. Kitab yang mana? Sama. Babnya bab, maudhi'us sutrah. Tempat meletakkan sutrah. Tiga dhira'. Dijadikan tempat sujudnya dia. Kan tempat sutrah itu tempat sujud. Sehingga hampir tiduran kalau sujud. Khadirin a'azakumullah. Padahal disebutkan dalam riwayat lain dekat di situ babnya. Antara maudhi'us sutrah dengan tempat sujud ada jarak mamarrusya, tempat lewatnya kambing. Kalau dia kurangi sedikit tempat lewatnya kambing, maka sujudnya akan sempurna. Di mana hadis-hadis lain yang menyatakan pahanya tegak? Di mana yang menyatakan seperti ini? Banyak sekali. Tetapi karena mereka tidak dibimbing oleh para ulama, oleh orang-orang yang berilmu, akhirnya banyak syudzudz. Wa intihalul madhhab al-matruhah ma huwa ma'lum. Sehingga mereka justru membuat madhab baru, menyelisihi semua madhab-madhab yang ada. Sebagaimana apa yang sudah diketahui, banyak aliran-aliran aneh atau madhab-madhab yang baru. Kalau ada pendapat atau dua pendapat dari salaf, kamu jangan mengadakan madhab yang ketiga. Pilih yang rajih di antara dua aqwal sahabat. Kalau para imam-imam memiliki tiga pendapat, maka cari yang rajih di antara tiga. Jangan kamu membuat madhab yang keempat. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau mereka memiliki sekian pendapat, maka kalian cari yang rajih di antara para ulama. Jangan keluar, ini ulama bodoh semua, salah semua, saya punya pikiran lain yang tidak terpikirkan oleh mereka. Wah, ini mutakabbir, jabbar, sombong. Tafsir di sini pendapatnya begini-begini. Ini ada yang belum mereka tulis, ada yang lebih mengarah. Menurut saya, ini harusnya tafsirkan seperti ini. Memang para mufassirin kurang luas wawasannya. Astagfirullah, astagfirullah. Dimasukkan, dipaksa-paksakan hasil pikirannya yang dia yakin benar. Sudahlah, mereka dipuji oleh Allah itu bukan tanpa tujuan, tanpa hikmah. Mereka dipuji oleh Nabi alaihissalatu wassalam bukan tanpa hikmah. Ada hikmah di balik itu. Artinya jadilah seperti mereka, kan begitu. Radiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Maknanya, wahai muslimin, maukah kalian mendapatkan keridhaan? Lihat mereka-mereka yang diridhai. Kan begitu maknanya. Maknanya dipujinya para sahabat. Dipujinya generasi-generasi pertama. Khairun nasi qarni thumman ladhina yalunahum. Thumman ladhina yalunahum. Memiliki hikmah. Hendaklah kalian meniti jejak mereka agar mendapatkan keutamaan. Meniti jejak mereka agar mendapatkan keridhaan. Itu hikmah di balik pujian-pujian Allah dalam Quran dan pujian-pujian Rasulullah dalam hadis-hadis sahih. Maka maknanya anak-anak muda jangan yastaqil. Jangan sembarangan menafsirkan tanpa bimbingan para ulama. Balil wajib ala talibul ilm an yasta'ina bil ulama. Bahkan yang wajib bagi para pencari ilmu, hendaklah mereka meminta bantuan kepada para ulama dalam memahami nusus. Minta bantuan kepada para ulama dalam memahami dalil-dalil. Fahunaka farqun baina taqlidil alim wal isti'anah bihi. Ada perbedaan yang sangat jelas antara taklid dengan minta bimbingan. Beda. Kalau taklid tidak tahu menahu dalilnya apa. Pokoknya apa kata fulan. Tetapi kalau yang namanya minta bimbingan itu tahu dalilnya dan bertanya tentang istimbatnya. Ini makna ayat ini seperti apa? Makna hadis ini seperti apa? Istimbat hukumnya bagaimana? Itu yang disuruh. Disuruh oleh Allah. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak tahu. Ahli Al-Qur'an. Karena dzikir kadang ditafsirkan Qur'an. Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang nurunkan dzikra ini dan kami akan menjaganya. Maka tanyakan pada ahli dzikir. Maknanya bukan tukang dzikir, tetapi ulama yang ahli Al-Qur'an, yang alim. Orang yang berilmu tentang Qur'an dan sunnah. Qala al-allamah al-amir as-san'ani rahimahullah dalam irsyadun naqad ila taysir al-ijtihad. Kata beliau, wa farqun baina taqlidil alim fi jami'i ma qalahu wa baina al-isti'anah bi fahmihi. Kata san'ani rahimahullah, berbeda antara taklid buta kepada seorang alim dalam semua ucapannya, pokoknya apakah dia saya ikut, berbeda dengan isti'anah bifahmi, berbeda dengan minta bantuan untuk memahami dalil-dalil kepada para ulama. Itu berbeda. Fa innal awwal akhadh biqaulihi min ghairi nazar. Adapun yang pertama tadi, taklid mengambil ucapannya tanpa melihat fi dalilin min kitabin wala sunnah. Tidak pernah mengetahui dalilnya. La min kitab wala min sunnah. Ini taklid. Tetapi kalau isti'anah bifahmihi, meminta bantuan dengan pemahaman mereka para ulama, kita tahu dalilnya, tahu ayatnya. Tafsirnya kita minta, penjelasannya dari mereka. Itu yang dikatakan dengan isti'anah bifahmi. Itu bukan taklid. Berbeda. Wal isti'anah bifahmihi huwa tsani. Adapun memahami atau meminta bantuan dengan pemahaman ulama itu perkara lain. Bimanzilati dalil fit tariq. Kedudukannya sama dengan petunjuk jalan. Guide. Guide yang menunjukkan jalan, alamat. Qala bimanzilati dalil fit tariq, seperti penunjuk jalan. Wal khiritil mahir, seperti ahli peta yang mahir. Libni sabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Biasanya orang dalam perjalanan butuh guide. Khususnya di padang pasir yang kadang semuanya sama. Kanan sama, kiri sama, depan sama, belakang sama. Bahkan kalaupun berbeda ada gunung, bisa pindah gunungnya. Karena itu gundukan pasir saja. Kena angin pindah ke sana. Kena angin pindah ke sana. Kalau tidak ada yang menuntunnya, dia akan tersesat di padang pasir. Maka kita butuh petunjuk jalan. Khirit dari kata kharitah. Pembaca peta. Kamu yang enggak paham, ngikut. Ini ke kanan, ke kiri, oh begini. Gitu saya. Tetapi kamu mau kemana, kamu tahu. Iya kan? Saya tahu, saya mau ke arah situ. Maka ketika arahnya lain, ya kamu akan marah. Saya enggak pengen ke sini. Barakallahu fikum. Demikianlah. Kamu mau membahas itu. Oh ini, di halaman sekian. Dalam ayat ini disebutkan. Ustaz, ya syekh, ya alim, ya wahai kiai. Ini masalah ini bagaimana? Oh itu di dalam ayat ini. Buka halaman sekian. Lihat tafsirnya. Kata Ibnu Katsir begini, kata Tabari begini. Oh itu ada dalam hadis, ya. Dalam Tirmidzi. Lihat sarahnya dalam Tuhfatul Ahwadi. Atau ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Lihat Fathul Bari. Lihat syarahnya An-Nawawi. Rahimahumullah. Walhamdulillah. Kalau masyarakat terbimbing dengan ini, oleh para ustadz-ustadznya, para kiai-kiainya, niscaya masyarakat akan terbimbing di atas ilmu, dan mereka enggak mudah dimasuki kesesatan-kesesatan. Enggak mudah dimasuki pemikiran-pemikiran sesat. Karena selalu ditanya dalil. Kelompok sesat enggak punya dalil. Mana dalilnya? Anu, bukankah? Oh, itu bukan dalil. Tapi kan penguasa kita begini, itu bukan dalil. Mana bukti dalil dari Quran dan Sunnah? Maka enggak laku dagangan mereka. Kalau masyarakat terbimbing oleh para kiainya, terbimbing oleh para ustadznya, untuk berjalan di atas ilmu, di atas hadis-hadis, di atas ayat-ayat, di atas ucapan Allah dan Rasulnya, di atas ucapan para sahabat dan tabi'in. Qala, dikatakan, hadza ma dzakarnahu. Karena ba'd ghala wa tatarraf fi munabid at-taqlid. Ini saya ingatkan, hadza dzakarnahu karena al-ba'd ghala wa tatarrafa fi munabadat at-taqlid. Karena sebagian kelompok ekstrim, melampaui batas dalam menentang taklid. Jangan taklid. Akhirnya karena kebablasan tidak mau tanya kepada para ulama. Ini jadi fitnah. Kenapa jadi fitnah? Karena yang disalahkan ahli sunnah. Itu lihat ahli sunnah mencaci maki ulama. Karena merasa tidak perlu taklid. Ya memang tidak perlu taklid. Tapi minta bimbingan para ulama dalam menafsirkan hadis, dalam menafsirkan ayat itu perlu. Kalian anak-anak muda, para pemula dalam talabul ilmu. Jangan lancang. Jangan sembarangan tanyakan pada mereka. Ini enggak. Dengan lancangnya enggak perlu taklid sama siapapun. Baca Quran. Pahami. Apalagi khususnya orang-orang Arab sana bisa bahasa Arab. Sejak lahir. Saya ngerti ayat ini maknanya apa. Saya ngerti hadis ini mana. Untuk apa ulama? Waduh. Apa akibatnya? Haddadiyah. Yang dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah keras oleh Syekh Rabi hafizahullah, mencaci maki dan memusuhi para ulama. Bahkan sampai katanya mau membakar kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, bukunya Nawawi, bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena begini, karena begitu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, jangan. Kalau kalian bisa menulis yang seperti ini atau lebih bagus, baru kita tinggalkan kitab ini. Bisa? Harusnya malu diomong seperti itu oleh Syekh. Yang enggak ada sepersekiannya. Mereka tulabul ilm, masih para pencari ilmu, para pemula, anak-anak muda. Bisa membuat kitab seperti Fathul Bari. Bisa membuat kitab seperti kitabnya para ulama. Apalagi kitab-kitab Syekhul Islam. Masya Allah. Bisa. Seperseratusnya tidak bisa. Khunudin a'azakumullah. Ternyata tidak hanya para imam-imam terdahulu. Para ulama yang sekarang pun mereka caci maki. Syekh Fulan mubtadi undal. Syekh Fulan mubtadi undal. Syekh Fulan mubtadi undal. Habis. Dan yang mengatakan kami athari. Athari man? Athari itu kalian ikut siapa? Athari itu mengikuti jejak. Jejaknya siapa yang kalian ikuti? Kalau jejak salaf tidak seperti itu. Rasulullah salam al-afiyah. Hada dhakarnahu li'annal ba'ud ghala wa tatarraf. Ini kami ingatkan karena sebagian orang melampaui batas. Katanya membantah taklid, membuang taklid, ternyata kebablasan. Hamalahu dzalika 'alal inizal 'anil ulama. Akhirnya mereka memisahkan diri dari para ulama. Wa adamul istifada min 'ilmihim, dan tidak mau mengambil faedah dari para ulama. Wa alghaw wasilatan min a'zami wasa'il al-fiqh fiddin. Akhirnya mereka meninggalkan satu jalan, bahkan sebaik-baik jalan, sebesar-besar jalan menuju fiqih. Dia tinggalkan. Bagaimana akan faqih? Kalau jalan yang terbesar menuju fiqih, mereka tinggalkan. Faqih itu pemahaman dalam agama. Kalau a'zamu wasilatin ila fiqhi fiddin, mereka tinggalkan, maka berarti mereka enggak akan bisa faqih. Jalan sebesar-besar jalan menuju fiqh fiddin, menuju pemahaman agama, adalah melalui para a'immah, para imam-imam, para ulama, mengambil dari mereka untuk memahami ayat dan hadis. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa'a'immatul muslimin alladzina attaba'uhum wasail wa turuqun wa adillatun bainan nasi wa bainar rasul yuballighunahum ma qalahu wa yafhamunahum wa yufahimunahum muradahu bihasbi ijtihadihim wa istita'atihim. Kata Syekhul Islam rahimahullah, para imam-imam kaum muslimin alladzina ittaba'uuhum, yang mereka diikuti, wasail wa turuq wa adillah, yang mereka mengikuti dalil-dalil, mengikuti jalan-jalan, mengikuti hujjah-hujjah, mereka merupakan perantara antara manusia dengan Rasul. Mereka perantara antara manusia dengan Rasulullah SAW. Yuballighunahum maqalahu. Kenapa perantara? Karena menyampaikan pada kalian apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi berkata begini, maksudnya begini. Ulama yang mengantarkan pada kalian. Yufahimunahum muradahu. Memperjelas pada mereka apa yang dimaukan oleh Nabi. Nabi mengatakan begini, maksudnya begitu. Nabi mengatakan begitu, maksudnya begini. Dijelaskan. Bihasbi ijtihadihim, sesuai dengan ijtihad mereka, sesuai dengan kemampuan mereka dalam berijtihad. Maka kalau mereka benar mendapatkan dua pahala, kalau mereka keliru mereka mendapatkan satu pahala, dan kita yang memahami Quran dan Sunnah melalui bimbingan mereka, kita mendapatkan fiqh fiddi. Kalian lihat, kitab apapun dari madhab manapun, kalau dikatakan kitab fiqh, disebutkan ulama di sana. Aqwal a'imma, ini pendapat imam fulan, pendapat imam fulan, pendapat imam fulan. Yang ini beralasan dengan ini, yang ini beralasan dengan itu, yang ini beralasan dengan ayat ini, dengan hadis ini, dan mereka beristinbat seperti ini. Itu fiqih. Tidak mungkin kemudian kita lancang menafsirkan dengan ra'yu kita sendiri. Itu tidak dikatakan fiqih. Dikatakan ra'yu atau dikatakan yang semacam itu, artinya seperti mereka-mereka para rasionalis yang hanya berpikir dengan akalnya. Ayat hadis hanya untuk mendukung pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.